Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu, kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa taala dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan kembali pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Penggantian kitab nanti setelah selesai ini, sebentar lagi insyaallah taala tinggal bab dia al-qasama, kemudian al-mawarith, kemudian kitab jihad. Setelah itu selesai. Setelah selesai baru ke Minhajus Salikin insyaallah. Baik, pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang ad-diyar. Nah, ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih tentang dia, yaitu tentang luka-luka dan juga anggota tubuh. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, dan telah kami wajibkan kepada mereka bahwa أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, nyawa dengan nyawa, al-ayn bil-ayn, mata dengan mata, وَالْأُذُنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bisin, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan pada luka-luka juga terdapat qisas. Dan di sini akan disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala tentang anggota badan dan juga tentang luka. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Wajib diyah kamilatan fil ainain wal syafatain wal yadain wal rijlain wal baydatain wa fil wahidah minha nisfuha. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan wajib membayar dia kamilah, dia sempurna, fil ainain, dua mata, wa syafatain, bibir, wal yadain wal rijlain, kedua tangan, wal rijlain, kedua kaki, wal baydatain, kedua biji penis, wa fil wahidah minha nisfuha, wa fil wahidah, dan apabila satu saja maka diahnya setengah. Contohnya misalkan seseorang melukai orang lain matanya yang satu, yang satunya lagi enggak, maka diahnya setengah, 50 ekor unta. Berarti yang berpasangan tadi seperti kedua mata, telinga, tangan, kaki, kalau dua-duanya, seseorang melukai dua-duanya, dia sempurna. Kalau salah satunya berarti setengahnya, Nah, sebagaimana di sini sebutkan ofil wahida minha nisfuha. Nah. Wa kadzalika tajibu kamilatan fil anf wal lisan. Dan juga wajib untuk membayar dia sempurna fil anf, hidung. Wal lisan, lidah. Wal dzakar, kemaluan. Wasul, sulb yaitu punggungnya. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an Abi an Jaddi, itu Amr ibn Hazm, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menulis surat kepada ahlul Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suratnya anna mani' tabata mu'minan, barang siapa yang membunuh secara nyata, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fa innahu qadun, maka dia harus dibunuh pula. Illa ayyarda awliyaul maqtul, kecuali ahli warisnya, wali-walinya itu dia yardi, ini untuk membayar fidyah. Ini karena keluarnya diberikan dua pilihan, imma qisas wa imma fidyah. Baik, wa fil lisan, dia pada lisan itu dia. Kenapa lisan dia sempurna? Pertama, karena lidahnya satu. Yang kedua, lidah ini merupakan sesuatu yang seseorang bisa makan dengan dia bisa merasakan nikmatnya makan dengan lidahnya tadi. Bagaimana seseorang apabila lidahnya sudah tidak berfungsi, makan apapun tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Dia akan menderita. Makan seenak apapun dia akan tidak terasa. Kenapa? Rusak lidahnya. Sehingga dia, lidah ini adalah lisan dianya sempurna 100 ekor unta. Opi syafatain, dia dua bibir juga ketika rusak di sini, dianya sempurna. Opi dakar, dia, dan pada kemaluan juga dia. Kemaluannya sudah tidak berfungsi kembali, tidak bisa berhubungan dengan istrinya dan sebagainya, maka dia hanya sempurna. Wa fi baydatain, dia. Nah, baydatain ya ini dua di bawah penis, kalau salah satunya berarti setengah dia. Wa fi sulb, dia pada tulang punggung itu dia. Wa fil ainain, dia kedua mata, dia. Wa fil rijl al-wahidah nisfu, dia. Dan pada kaki satu itu setengah dianya. Tayyib. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan طيب وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث الدية المجني عليه وفي الأرش المأمومة ini pada luka-luka, jenis luka-luka nanti kita akan sebutkan. والمأمومة والجائفة ثلث الدية, sepertiga dia. Wa fi al-munaqilah 10 diyah wa nisfu arsyha. Apa itu munaqilah? Nanti kita akan sebutkan. Wa fil hashimah, dan pada al-hashimah usyruha, diyahnya yaitu 1/10. Wa fi kulli sin nisful usyr wa kadza fi al-mawdihah, dan juga pada al-mawdihah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa arsyil ma'mumah, arsy itu sama maknanya dia, ini nilainya. Wa arsyil ma'mumah wal jaifah thuluth diyah, diyahnya yaitu sepertiga. Apa itu al-ma'mumah? Al-ma'mumah di sini yaitu jenis luka yang di mana luka itu sampai ke otak atau selaput tipis yang di mana yang menutup otak, itu dinamakan dengan al-ma'mumah. Itu luka yang sampai ke otak. Berapa diahnya ketika seseorang melukai orang lain sampai lukanya itu mengenai ke otak? Maka diahnya sepertiga. Diahnya sepertiga. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang tadi kita sebutkan, hadisnya panjang, hadis Amr ibn Hazm. Rasulullah SAW mengatakan, wa fil ma'mumah thuluthud diyah, dan pada ma'mumah yaitu diyahnya sepertiga diyah. Wa fil ja'ifah thuluthud diyah, dan juga wa fil ja'ifah thuluthud diyah, diyahnya yaitu sepertiga. Apa itu al-ja'ifah? Al-ja'ifah yaitu luka yang dimana seseorang menusuk yang melukai perut, tembus ke dalam perut, baik dari depan ataupun dari belakang. Seseorang menusuk ke perut, namanya al-ja'ifah. Berapa diahnya? Diahnya tulus dia, sepertiga. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa fi al-munaqilah 10 diyah wa nisfu 'ushr shiha. Dan pada al-munaqilah. Apa itu al-munaqilah? Al-munaqilah yang artinya bergeser, berpindah. Ini tulang yang di mana pindah dari tempatnya. Ini yang tangan itu kan ada pegelangan. Kaki juga di sana ada pegelangan. Ketika bergeser dari tempatnya, itu namanya dengan munaqqilah. Berapa diahnya? Diahnya yaitu ursud diyah wa nisfu ursyha. 15 ekor unta, ushur dia ini 1/10 dan setengah dari 1/10. Disebutkan ushur dia wanis puur shiha, 1/10 dan setengah dari 1/10. Berarti 15 ekor unta, 10 dan 5. Dalilnya juga sama hadis Amr ibn Hazm yang tadi kita sebutkan, hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, wa fil munaqqilati 15 min al ibil. Nabi SAW mengatakan, wa fi al munaqqilah, yaitu luka yang di mana tulangnya itu bergeser, maka dianya 15 min al ibil, 15 ekor dari al ibil. Baik. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, wa fil hashimati ushruha. Fil 'am wa fil hashimah. Hashimah yaitu luka yang menembus tulang. Baik. Imam Syaukani menyebutkan wa fil hashimah ushruha, dan badal hasyimah yaitu diyahnya usruha 10 ekor unta. Taib wa fi kulli sin nisfu usr wa kadza fi al-mudhihah wa fi kulli sin dalam setiap gigi diyahnya yaitu nisful usr setengah dari 1/10 berarti 5 ekor unta. 5 ekor unta. Gigi mana saja? Mau gigi depan, gigi geraham, gigi seri, yang jelas satu gigi itu diahnya 5 ekor unta. Sehingga hal ini jangan disepelekan seseorang yang melukai orang lain. Karena seseorang yang melukai gigi orang lain, orang itu akan ompong nanti giginya, tidak akan tumbuh lagi, kecuali nanti dipasang gigi palsu. Tentunya gigi palsu dan gigi asli beda. Asli minallah langsung, kekuatannya juga berbeda, sehingga kehormatan seorang mukmin itu sangat terjaga sekali. Dari gigi pun ada diahnya. Wa fi kulli sin nisfu ushr wa kadza fi al-mudhihah. Apa itu al-mudhihah? Yaitu luka yang tampak tulangnya, menampakkan tulang. Berapa diahnya? 5 ekor. Beda tidak dengan al-hashimah? Beda. Kalau al-hashimah yaitu luka yang menembus, bukan nampak lagi tulangnya, menembus tulang, sehingga diahnya pun lebih banyak. Al-hashimah yaitu 10 ekor unta, sedangkan al-mudhihah ya ini yang luka kemudian terbelek ke dagingnya dan terlihat tulangnya itu, tapi tidak menembus, hanya terlihat tampak, maka diahnya ini setengah dari 1/10 yaitu 5 ekor unta. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaih. Dalil al-mudhihah itu juga bagaimana dalam hadis Amr bin Hazm bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi mudhihati khamsun min al-ibil. Khamsun min al-ibil yaitu 5 ekor unta. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Taib, dalil yang menunjukkan bahwa gigi itu diahnya semuanya sama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-asnan sawa, gigi semuanya sama. Mau gigi geraham atau gigi yang lainnya, diahnya sama. Diahnya sama. Dan juga di sini jari jemari itu diahnya 10 ekor unta. Dalilnya hadis Amr bin Hazm bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli isba'in min al-asabi al-yad wa rijl 'ashr min al-ibil. Dan dalam setiap jari jemari tangan ataupun kaki maka diahnya 10 ekor unta. Nah, dalam hadis yang lain, hadis Amr bin Shu'aib Nabi yang jaddi, hadis yang dihasadkan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan wa fi kulli, dalam setiap jari jemari itu 10 ekor unta. Nah, dalam setiap gigi 5 ekor unta. Wal asabi' sawa wal asnan sawa. Jari jemari sama, dan juga gigi juga sama. Sama di sini sama nilainya. Yani jempol, jari telunjuk atau jari tengah, jari manis atau jari kelingking itu nilainya sama. Nah, walaupun jari kelingking lebih kecil daripada jari tengah, tapi diahnya sama. Diahnya sama, yaitu 10 ekor al-unta. Gigi juga sama. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa fi kulli sin nisbu 'ushriha wa kadha fi al-mudhiha wa ma 'ala hadhihi al-musamma fa yakunu arshuhu bi miqdari nisbatihi ila ahadiha taqriban. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, selain dari itu yang disebutkan seperti al-ma'mumah, seperti rijaifah, seperti al-munaqqilah, al-hashimah, al-mudihah, selain itu maka fayakunu arsuhu, maka diahnya bimiqdari binisbati ila hadima takriban, maka diahnya dikira-kira yaitu yang mendekati dari yang tadi disebutkan, dekat dengannya. Dan ini kembali kepada ijtihadnya seorang al-hakim melihat waluka ini mirip dengan al-ma'mumah. Berarti dia hanya berapa? 1/3. Waluka ini mirip dengan al-munaqqilah. Berarti berapa dia hanya? 15 ekor unta. Wah, ini lukanya mirip dengan al-hashimah. Berapa dia hanya? 10 ekor unta. Ini kembali kepada istilahnya imam. Jadi selain luka-luka yang tadi disebutkan, maka diahnya dikira-kira ya ini mendekati yang mana? Luka tadi mendekati yang mana dilihat? Baik. Ini sebagaimana tadi kita sebutkan kembali kepada istilahnya seorang imam, seorang al-qadhi. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa fil janin idza kharaja mayitan al-ghurrah. Naam. Wa fil janin, dan dia pada janin idza kharaja mayitan, apabila janin tadi keluar dalam keadaan mati, maka dianya membayar al-ghurrah. Apa itu al-ghurrah? Ghurrah yaitu seorang budak lelaki ataupun wanita. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa dua orang wanita dari Hudail keduanya itu melempar dengan batu. Kemudian ketika dilempar dengan batu, perempuan tadi ada yang meninggal, dan meninggal perempuan tadi dalam keadaan hamil, dan yang dalam perutnya pun janinnya meninggal. Kemudian berselisih, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghukumi an-nadiyah janiniha ghurrah abdan au walida. Dia janinnya ketika keluar meninggal adalah ghurrah, seorang budak, baik lelaki ataupun wanita. Kemudian Nabi SAW mengqadha dia perempuannya, yaitu dikembalikan kepada keluarganya, ala akhilatiha. Karena di sini sesuatu yang syibh abad, menyerupai kesengajaan melempar batu. Al-aghlab secara kebiasaan orang tidak mati. Batu, misalkan batu segede gini misalkan, hanya terluka misalkan, itu kalau batunya besar. batunya kecil segini misalkan, nah, dilempar, aglab seorang enggak mati. Wa qadarullah ma syafa, ketika dilempar mati yang dilempar. Dan janinnya ikut mati. Dan di sini ini adalah syibh al-amd. Dan syibh al-amd sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa diahnya dikembalikan kepada akilatiha, kembalikan kepada keluarganya, dibantu oleh keluarganya. Nah, kenapa? Karena ini bukan membunuh dengan sengaja, tapi dengan syibh al-amd. Hanya berantem satu dengan yang lain, ketika berantem lihat ada batu dilempar. Nah, meninggal, maka di situ syibh al-amd. Sama juga seperti seorang memukul dengan tongkat, memukul dengan atau yang lainnya, sesuatu yang dimana secara keumuman itu tidak mati. Itu namanya dengan syibh al-amd. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa fil 'abd qimatuhu wa 'arsyuhu bihasabiha. Wa fil 'abd, dan diahnya seseorang apabila membunuh budak, maka diahnya, arsyuhu itu diahnya, bihasabiha. Bihasabiha di sini dinilai berapa harga budaknya tadi. Nah, berapa harga dari budaknya tadi. Nah, maka dibayar dengan harga budak tadi. Nah, sebagaimana di sini sebutkan, dan diahnya bihasabiha. Bihasabiha dengan ini harga dari budak tadi. Karena ketika zaman dulu harga budak itu diperjual belikan. Nah, sehingga ketika seseorang membunuh budak, maka kimahnya bihasabiha. Kimahnya itu bihasabiha. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab al-qasama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.